Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk duduk dalam majelis ilmu pada salah satu kegiatan atau aktivitas dakwah melalui siaran online bekerjasama antara ikhwah di Ma'had Tamamul Minnah Karawang dengan radio penyiaran di Ma'had Darul Athar Temanggung. Semoga melalui siaran ini Allah Azza wa Jal memberikan manfaatnya kepada kita semua, dan dengan ini kita berharap dari Allah Azza wa Jal agar menjadikan amal kita sebagai timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Pada kesempatan ini, ta'lim kita bertemakan tentang sebab turunnya musibah dan sebab terangkatnya musibah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama pada kesempatan ini, kita juga telah mendengar sebelum-sebelumnya tentang banyaknya musibah yang menimpa umat manusia, baik musibah yang bersifat umum di dunia dengan adanya wabah corona atau COVID-19 yang sampai saat ini terhitung setahun lebih atau kurang lebih setahun, umat manusia telah merasakan bagaimana musibah ini betul-betul mengguncang berbagai macam sisi kehidupan mereka. Dan lebih khusus kita di Indonesia, di waktu-waktu dekat ini pun kita mendengar banyak musibah. Di sana ada banjir, jembatan putus, lalu lintas terhambat. Di sana ada gunung yang mengkhawatirkan untuk meletusnya dalam waktu dekat. Wallahu alam, semoga Allah Azza wa Jal melindungi umat ini. Di sana ada gempa bumi dan berbagai macam musibah, termasuk juga tanah longsor yang juga makan korban banyak. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita selaku umat muslim, kita beriman kepada Allah Azza wa Jal dan beriman bahwa Allah Azza wa Jal Rabb sekalian alam. Allah Azza wa Jal yang menciptakan alam semesta ini. Allah Azza wa Jal yang memiliki alam semesta ini. Dan Allah lah penguasa alam semesta ini. Dialah Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam. Karenanya bagi seorang muslim, ketika melihat fenomena semacam ini, dia akan mengembalikannya kepada Allah Azza wa Jal. Dia meyakini bahwa ini semuanya terjadi bukan dengan tiba-tiba. Ini semua terjadi bukan semata-mata kejadian alam dalam arti tanpa di sana ada pengatur yang mengatur di balik ini semuanya. Tapi justru seorang muslim meyakini bahwa ini semuanya ada yang mengaturnya. Allah Azza wa Jal dengan kehendaknya mengatur alam semesta, manfaat ataupun musibah ataupun malapetaka, semuanya tidak lepas daripada tadbir pengaturan Allah Azza wa Jal. Namun ikhwani fiddin rahimakumullah, tentunya seorang muslim senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada satupun dari perbuatan Allah Azza wa Jal kecuali itu adalah mengandung kebaikan, mengandung maslahat bagi pribadi atau suatu umat di dunia maupun di akhirat. Hanya saja terkadang umat manusia tidak sampai menjangkau hikmah-hikmah di balik apa yang terjadi. Terkadang pula sebagian umat diberi oleh Allah Azza wa Jal kemampuan untuk berpikir dengan jernih, sehingga ia pun bisa menjangkau hikmah-hikmah di balik kejadian-kejadian di alam ini yang semuanya dengan ketetapan Allah Azza wa Jal. Selanjutnya seorang muslim juga meyakini bahwa bila mana terjadi suatu musibah, bila mana terjadi suatu malapetaka pada dirinya atau pada umatnya, dia segera mengoreksi dirinya, introspeksi, melihat dan mencermati apa sesungguhnya sebab-sebab yang terjadi, yang itu sangat mungkin karena dosa-dosa yang dilakukan oleh dirinya atau umat yang ia hidup padanya. Seorang muslim tidak merasa suci diri, tidak merasa dirinya telah beribadah yang banyak, tidak merasa bahwa dirinya telah punya tabungan kebaikan dan amalan yang banyak, sehingga merasa tidak pantas untuk mendapat musibah. Tidak, sekali-kali seorang muslim yang sejati tidak akan punya perasaan semacam itu. Yang punya perasaan semacam itu adalah orang-orang munafik yang merasa beramal padahal kosong dari amal, sehingga jatuh dalam gurur, tertipu oleh amal dirinya, seolah-olah amalnya banyak padahal ia tidak punya amalan, amalnya tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal telah menyebutkan dalam banyak ayat terkait dengan datangnya suatu musibah, bahwa ternyata musibah-musibah yang datang banyak di antaranya adalah karena dosa-dosa manusia, kesalahan mereka, maksiat, dan hal-hal yang terkait dengannya. Lihatlah firman Allah Azza wa Jal dalam ayat yang sering kita baca, yang sering kita dengar. Firman Allah Azza wa Jal yang diantaranya adalah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wa ma asabaka min sayyi'ah. Dan apapun yang menimpamu dari suatu keburukan, fa min nafsik, maka itu dari dirimu sendiri. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, ay bidambik, yakni dengan sebab dosamu. Dengan sebab dosamu, min nafsik, itu makna dari dirimu. Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat yang lain, surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kalian dari suatu musibah, fa bima kasabat aydikum, maka dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan kalian, wa ya'fu an katsir, dan Allah Azza wa Jalla banyak memaafkan. Banyak memaafkan. Kalau seandainya tiap kesalahan Allah Azza wa Jal menghukum dengan sebabnya, seperti kata Allah, ma taraka ala dhahriha min dabbah, semua akan dihukum sehingga tidak ada lagi yang hidup di muka bumi ini. Semuanya dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal karena dosa-dosa mereka. Tapi Allah Azza wa Jal, rahmatuhu sabaqat ghadabah, kasih sayangnya mendahului kemurkaannya. Rahmatuhu ghalabat ghadabah, rahmatnya mengalahkan kemurkaannya. Sehingga Allah banyak memaafkan, banyak mengampuni, sehingga umat manusia masih bisa hidup di muka bumi karena masih diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Namun ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal juga tetap memberikan hukuman-hukuman untuk mengingatkan mereka, untuk menyadarkan mereka agar mereka mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di balik musibah-musibah dan sebab-sebabnya. Wal qad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Sungguh para rasul telah diolok-olok, min qablik, mereka yang sebelum engkau. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka menimpa mereka orang-orang yang mengolok-olok itu hukuman dari Allah Azza wa Jal disebabkan perbuatan mereka yang mengolok-olok para nabi, para rasul. Nabi diingatkan bahwa orang-orang sebelum umatnya mengolok-olok nabi-nabi mereka, sehingga Allah Azza wa Jal memberikan hukuman kepada umat-umat tersebut. Dan kini saat ini, betapa banyak orang-orang yang mengolok-olok Nabi atau mengolok-olok ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wassalam, melecehkan agama, meremehkan agama, sehingga sungguh pantas seandainya Allah Azza wa Jal memberikan musibah, malapetaka, disebabkan perbuatan-perbuatan mereka itu. Maka ambillah pelajaran, kul siru fil ard, katakan kepada mereka, berjalanlah kalian di muka bumi, tumbangzuru, lalu lihatlah, pelajari, ambil ibrah, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat dari mereka yang mendustakan itu. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itu peringatan dari Allah Azza wa Jal. Agar kita yang datang berikutnya mengambil pelajaran, supaya tidak menimpa kita apa yang menimpa mereka, disebabkan karena dosa-dosa. Pada ayat yang lain, surat An-Naml, ayat yang ke-69, Qul siru fil ardi fangzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Katakan, siru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi, fangzuru, lalu lihatlah, kaifa kana akibatul mujrimin, bagaimana akibat mereka orang-orang yang berdosa, mujrimin. Kalau tadi pada surat Al-An'am ayat 10-12 disebutkan, atau 11, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan, mereka orang-orang yang kafir. Pada ayat ini surat An-Naml Allah sebutkan, kaifa kana akibatul mujrimin, bagaimana akibat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat jahat, dengan lafaz yang lebih umum. Ya, orang-orang yang jahat melakukan ijram, kejahatan-kejahatan, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, mereka juga bakal mendapat bagian mereka bila Allah Azza wa Jal tidak mengampuni mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, disebutkan oleh Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah, seorang tabi'in, man asallaha fil ardi faqad afsada fil ard, siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi ini, faqad afsada fil ard, sungguh dia telah melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan-kerusakan di muka bumi. Li'anna salahal ardi was-sama bitta'ah. Karena baiknya bumi ini, li'anna salahal ardi was-sama, dan juga baiknya langit, bitta'ah, akan terwujud dengan ketaatan. Maslahatnya akan terwujud dengan sebab at-ta'ah, ketaatan. Walihada ja'a fil hadith alladhi rawahu Abu Dawud. Oleh karena ini, datang dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, lahaddun yuqamu fil ardi ahabbu ila ahliha min an yumtaru 40 sabaha. Sungguh suatu hukum had, yuqamu fil ard, yang ditegakkan di muka bumi. Hukum dari hukum-hukum had, yaitu hukuman kepada mereka yang berdosa, entah karena mencuri, entah karena berzina, entah karena minum khamr, lalu ditegakkan hukuman had kepada masing-masingnya. Lahaddun yuqamu fil ardi ahabbu ila ahliha, itu lebih disukai penduduknya, min an yumtaru 40 sabaha, daripada mereka diberi hujan 40 hari. Kenapa disebutkan demikian dalam riwayat ini? Wassababu fi hadal annal hudud idha uqimat inkaffan nas. Sebabnya, kalau hukuman-hukuman had ini ditegakkan, inkaffan nas au aktsaruhum au katsir minhum an ta'atil muharramat, mayoritas manusia atau banyak dari mereka akan terhenti dari melakukan hal-hal yang haram. Mereka akan takut sehingga mereka akan berhenti dari perbuatan-perbuatan yang haram karena akan ditegakkan dengan tegas hukuman had tersebut. Wa idzar takaba wa idzar tukibatil ma'asi kana sababan fi mahaqil barakati minas sama'i wal ard. Sebaliknya, kalau maksiat-maksiat itu dilakukan, maka ini menjadi sebab hilangnya keberkahan-keberkahan di langit dan di bumi. Nah, kalau begitu, ikhwan fil din rahimakumullah, inilah sebab-sebab berbagai macam musibah, dan ini adalah kerusakan-kerusakan, maksiat-maksiat, kerusakan dalam din dan kerusakan dalam dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayatnya, zaharal fasad, zahara, tampak, muncul, al-fasad, kerusakan. Fil barri wal bahr, di daratan maupun di lautan, bima kasabat aidin nas, disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Hai banan naqs fi thimari wa zuru' bisababil ma'asi. Maknanya, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, banan naqs, akan terjadi kekurangan. Fi thimari wa zuru' dalam buah-buahan maupun tanaman-tanaman. Bisababil ma'asi, dengan sebab maksiat-maksiat. Dengan sebab al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Ikhwan fil din rahimakumullah, begitu nyata ayat-ayat itu menerangkan kepada kita bahwa maksiat itulah sebab daripada datangnya berbagai musibah. Sangat disayangkan di masa kita sekarang ini, ada sebagian orang yang tidak mau kalau musibah itu disebabkan maksiat. Ya, di zaman kita ini ada sebagian orang dari orang-orang yang terpandang di mata masyarakat yang tidak rela, tidak mau bila dikatakan bahwa musibah-musibah itu disebabkan karena maksiat-maksiat. Sangat disayangkan kalau seorang muslim menyatakan pernyataan semacam itu. Lalu kapan dia akan berbenah? Kapan dia akan introspeksi diri? Ketika ada musibah, enggak mau dikatakan itu karena kesalahan dan dosa manusia. Padahal nyata di depan mata, sekian banyak orang-orang bermaksiat. Di sana-sini berita terdengar yang pembunuhan, yang perjudian, yang perzinaan, yang perampokan, apalagi yang lebih daripada itu, kesyirikan yang bermacam-macam yang dianggap bukan sebagai suatu dosa, Itu hanya tradisi belaka. Nah, ini semuanya di depan mata kita ibaratnya. Kita senantiasa mendengar hal-hal itu, bahkan sebagiannya dikerjakan secara rutin di tengah masyarakat kita. Lalu setelah itu semua terjadi musibah dengan berbagai macamnya. Lalu dikatakan tidak benar kalau ini disebabkan musibah. Apa kalian tidak kasihan kepada mereka yang terkena musibah? Sudah kena musibah, dikatakan kamu dosa lagi. Nah, dengan logika semacam itu, dengan cara berpikir semacam itu, dia tidak terima kalau musibah dikatakan itu dengan sebab dosa. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sebagai seorang muslim sungguh tidak dibenarkan mengatakan seperti itu. Menolak apa yang disebutkan dalam ayat-ayat, disengaja atau tidak. Ya. Ayat-ayat Al-Quran sekian banyak menyebutkan tentang sebab-musabab, musabab suatu musibah. Dan bahwa itu disebabkan ulah tangan manusia. Apakah kita akan tolak ayat-ayat itu? Apakah kita tidak beriman dengannya? Apakah kita tidak terima kalau Allah Azza wa Jal menegur kita dengan itu? Sungguh aneh. Bukan hanya ini terkait dengan kita, umat-umat terdahulu pun diceritakan oleh Allah Azza wa Jal bagaimana mereka dihukum oleh Allah dengan sebab dosa-dosa mereka. Apa kita tidak mengambil pelajaran dari itu semuanya? Lalu kapan kita akan mengambil pelajaran dan introspeksi serta berbenah diri? Kalau kita enggak pernah merasa berdosa. Kalau dengan alasan kasihan mereka telah kena musibah, lalu dikatakan itu karena dosa-dosa kalian. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kita tidak mengatakan bahwa musibah ini karena dosamu yang ini, musibah itu karena dosamu yang itu. Secara tertentu kita enggak mengatakan demikian. Kita enggak mengatakan kepada perorangan kamu dan kamu dan kamu yang berdosa, lalu Allah turunkan azabnya. Kita enggak mengatakan begitu. Ya. Tapi ini adalah, kalau ungkapan ini benar, ini dosa global. Umat ini tanpa kita menunjuk hidung masing-masing, tidak. Tanpa kita tunjuk hidung. Tanpa kita sebut fulan dan fulan. Tapi nyatanya, umat ini secara umum telah jatuh dalam sekian banyak dosa. Bisa jadi ini karena dosa fulan, bisa jadi karena dosa alan, kita enggak tahu. Atau bisa jadi karena dosa beberapa waktu sebelum ini, kita enggak tahu. Dosa yang mana? Tapi yang jelas, di tengah umat ini banyak dosa. Di tengah umat ini banyak kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwan fiddin rahimakumullah, seorang muslim harus segera menyadari dengan teguran-teguran ini dari Allah Azza wa Jal. Jangan merasa suci, lalu tidak mau berbenah. Segeralah istighfar. Segeralah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Tinggalkan dosa-dosa. Banyak beramal saleh. Dan jangan musibah ini hanya mengingatkan kita sesaat. Di antara manusia, ingatnya hanya sesaat. Ketika ditimpa suatu malapetaka, ingat, sadar, dan bertaubat. tapi betapa pendeknya masa bertaubatnya. 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan. Habis itu, ketika kehidupan kembali normal, maksiatnya pun normal lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tidakkah kita takut kalau ternyata justru dalam kenikmatan-kenikmatan itu menyimpan suatu ancaman? Bukankah Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan kita akan hal itu? Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Afa aminu makrallah. Allah Azza wa Jalla mengingatkan. Afa amina ahlul qura. Apakah suatu penduduk negeri merasa aman? Ayatiyahum ba'suna duhan. Untuk datang kepada mereka hukuman kami bayatan wahum na'imun, saat mereka tidur di malam hari, bermalam dengan lelapnya, dengan nyenyaknya. Wahum na'imun, mereka tidur. Tiba-tiba diterpa musibah yang mereka tidak bisa lari, tidak bisa menyelamatkan diri. Mereka harus terlibas oleh musibah-musibah itu dengan mengagetkan mereka. Dan sungguh terjadi dulu maupun di masa-masa kita. Sadaqallah. Amanna billah. Wa bima ja'a 'anillah. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Ataukah suatu penduduk negeri juga merasa aman untuk mereka didatangi oleh hukuman kami di waktu duha, di pagi hari, wa hum yal'abun, sedang mereka saat itu bermain. Bermain, senang, gembira, bahagia. Ternyata dengan tiba-tiba hukuman mengagetkan mereka, sehingga mereka tidak bisa menghindar dan lari, serta menyelamatkan diri. Dan sungguh terjadi, dulu maupun sekarang. Na'udzubillah. Ainal mafar. Di mana tempat berlari? Tidak ada tempat berlari dari hukuman Allah Azza wa Jal. Semua ini milik Allah, bumi ini milik Allah. Ke arah mana kalian lari? Utara, selatan, barat, timur, gunung, laut, semua milik Allah Azza wa Jal. Aynal mafar? Di mana tempat berlari? Tidak ada tempat berlari kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Fafirru ilallah. Kembalilah kalian kepada Allah, berlari kepada Allah. Bertaubat, istighfar, mengakui dosa-dosa. Meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Syiriknya, bid'ahnya, maksiatnya. Dan semua yang melanggar hukum Allah Azza wa Jal. Kembali kepada iman dan takwa. Belajar ilmu agama yang benar. Amalkan, dakwahkan, ajarkan. Perbaiki diri, perbaiki keluarga. Kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, itulah yang akan menyelamatkan kita semuanya. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makrullah, makar Allah, yang Allah jadikan sebagai balasan kepada mereka yang melanggar hukum-hukum Allah? Fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun. Maka tidaklah ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali mereka orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillah rahimakumullah, diriwayatkan dari seorang ulama salaf rahimahumullah an ibni Khairah wa kana min ashabi Aliin radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Ibnu Khairah dan dia termasuk sahabat Ali radhiyallahu an. Qala jazaa'ul ma'siyati alwahan fil ibadah. Jazaa'ul ma'siyah, balasan dari suatu maksiat adalah alwahan fil ibadah, lemah untuk beribadah, malas untuk ibadah, enggak ada semangat, terasa lemas. Wadhik fil ma'isyah, kesempitan dalam ma'isyah, kesempitan dalam ma'isyah, kehidupannya. Wata'asur fil ladzah, dan kesulitan untuk memperoleh kelezatan. Ini sebagian daripada balasan suatu kemaksiatan. Ya. Alwahan fil ibadah, lemah dalam ibadah. Wadhik fil ma'isyah, kesempitan dalam ma'isyah, kehidupan. Wata'asur fil ladzah, kesulitan dalam memperoleh kelezatan. Nas'alullah salamah. Kita mohon keselamatan dari Allah Azza wa Jal. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini sebagian ayat maupun riwayat yang menerangkan bagaimana sebab munculnya musibah-musibah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Ini bagian depan, bagian tengah, bagian belakang. Artinya selama kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapati peringatan-peringatan itu. Hanya saja disayangkan muslimin, mereka tidak benar-benar mengambil ibrah dari ayat-ayat itu. Mungkin mereka baca, tapi sudahkah mereka memahami maknanya? Sudahkah mengambil pelajaran darinya? Al-Quran diturunkan untuk dipelajari, untuk ditadaburi, untuk diambil faedah, pedoman hidup, pelajaran, dan seterusnya. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, ya, jadikan ayat-ayat tersebut pedoman hidup kita, keyakinan kita, dan sebagai petunjuk dalam kita mengarungi kehidupan kita, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dari apa yang disebutkan dari sebab-sebab datangnya maksiat, tentu kita juga memahami lalu apa yang mesti dilakukan untuk mengangkat malapetaka yang menimpa umat ini. Tidak ada jalan lain adalah takwa kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Tolak bencana itu dengan bertakwa. Datang seseorang kepada Talak bin Habib, atau bahkan orang-orang, ja'an nas, orang-orang datang kepada Talak bin Habib, yas'alunahu an hadhil fitnah, mereka bertanya kepada beliau tentang fitnah ini. Faqala lahum, maka beliau pun mengatakan kepada orang-orang yang bertanya kepadanya, idza waqa'atil fitnah fadfa'uha bittaqwa. Idza waqa'atil fitnah fadfa'uha bittaqwa. Bila terjadi fitnah, maka tolaklah fitnah itu dengan takwa. Qalu wa mattaqwa? Mereka bertanya, apa takwa itu? An ta'mala bi ta'atillah, kamu taat kepada Allah. Ala nurin minallah, berdasarkan cahaya atau ilmu dari Allah. Tarju thawab Allah, dengan engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta taruka ma'asiyatallah, juga dengan engkau meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah. Takhafu iqaballah, dengan engkau takut dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ibn Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah. Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan dalam risalah Tabuqiyah, wahada min ahsani ma qila fi hadit taqwa. Ini termasuk definisi yang terbaik dalam mendefinisikan takwa. Maka itulah takwa yang dengannya bencana akan terangkat, yang dengannya umat akan kembali kepada kesejahteraan, kebahagiaan, kemakmuran. Walaupun ikhwani fiddin rahimakumullah, riwayat ini terkait dengan fitnah tertentu, hanya saja kita mengambil faedah darinya, mengambil pelajaran dari jawaban beliau, bahwa memang fitnah yang menimpa umat, jalan keluarnya adalah dengan bertakwa. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bukankah Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri, amanu wattaqaw, mereka beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakat, sungguh kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan, minas sama'i wal ard, dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka justru mendustakan. Fa'akhadnahum, maka kami merenggut mereka. Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka perbuat. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, takwa dan iman itulah yang akan menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Jangan hanya berpikir bagaimana teknis-teknis menanggulangi bencana, berpikir bagaimana teknis menanggulangi banjir, bagaimana teknis menanggulangi tsunami, bagaimana teknis mengatasi meletusnya gunung berapi, bagaimana teknis mendeteksi gempa bumi, dan seterusnya. Teknis-teknis seperti itu bagus, pelajari, lakukan. Tapi sebagai seorang muslim, jangan lepas daripada takwa. Secanggih apapun teknisnya, kalau tidak diiringi dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal, maka betapa mudahnya akan diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nyata. Itu nyata. Betapa banyaknya teori-teori manusia, betapa banyaknya kecanggihan teknologi yang sudah dicapai manusia, tapi saatnya Allah Azza wa Jal mendatangkan musibah, maka tidak berkutik mereka. Semuanya, teori-teori itu gak berlaku. Datang bencana dengan sesuatu yang tanpa mereka sangka-sangka. Karena itu, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, lakukan usaha yang sifatnya teknis, usaha duniawi dan iringi semuanya dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan segala urusannya kepada Allah Azza wa Jal setelah itu semuanya dilakukan. Pasrah kepada Allah Azza wa Jal setelah semuanya dilakukan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Janji dari Allah Azza wa Jal, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Tapi untuk siapa janji itu? Untuk mereka yang bertawakal kepada Allah. Kalau ternyata tidak terwujud janji itu, maka pertanyakan tawakal kita. Jangan bersuudzon kepada Allah, tapi pertanyakan kepada kita, tawakal kita, sejauh mana tawakal kita. Tidak mungkin Allah menyelisih janji, justru curigailah tawakal kita kepada Allah. Curigailah ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga kita harus berbenah dalam takwa dan tawakal, yang insya Allah dengan itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita apa yang Ia janjikan. Demikian ahibati billah rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Dan tentunya pembahasan bab ini menuntut waktu yang panjang, menuntut tazkir, peringatan, pengingatan yang cukup. Namun apa yang disebutkan sebagai isyarat-isyarat untuk kita semuanya, umat manusia muslimin, agar kita terus berbenah, terus mempelajari, dan terus istiqamah di atas ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu muslimin dalam segala musibah yang mereka hadapi. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kurban-kurban muslimin sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan semoga Allah menjadikan mereka masih hidup, orang-orang yang sadar dan kembali kepada Allah. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat musibah ini dari umat ini. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan?